Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. La nabiya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Kita bertemu kembali di dalam seri dakwah ilallah. The Islamic Shadow Presentation. Seri pembinaan umat. Masih masalah akidah, ya. Karena akidah ini penting, paling pokok. Ya. Ibarat bangunan, akidah adalah pondasi. Ya. Ibarat pohon, akidah adalah akarnya. Maka perbaikan umat itu dimulai dari pondasinya dulu, akarnya dulu. Ibarat kita ingin memperbaiki aliran sungai yang kotor. Di muaranya begitu banyak cabang-cabangnya. Kita bersihkan aliran sungai di muaranya, di suatu tempat, di suatu titik. Namun begitu kita sudah bersihkan dari hulu, itu kembali datang permasalahannya. Jadi airnya tetap kotor, karena dari hulunya itu sudah kotor. Maka kemudian kita coba untuk ke atas, ke arah hulunya, dari hilir ke arah hulu. Nah, kemudian ternyata sungai itu ya semuanya memang kotor. Setelah kita cari sumbernya, ternyata memang dari mata airnya sudah kotor. Jadi air muncul dari dalam tanah, dari mata airnya, itu memang sudah kotor. Ya. Sudah berlumpur, ya. Sudah kotor, berbau. Sehingga ketika kita ingin memperbaiki sungai itu dari hulu sampai hilir, maka kita harus perbaiki mata airnya dulu, sumber mata airnya. Sumber mata airnya ternyata ada di dalam bukit, di dalam gunung, di dalam tanah. Nah, inilah ibaratnya seperti kondisi umat sekarang ini, ya. Begitu banyak permasalahan. Ya. Tentunya dari sudut pandang agama Islam, ya. Dari sudut pandang jalan hidup yang benar. Kalau dari sudut pandang duniawi, ekonomi, ya, sosial, politik, duniawi yang kebanyakan itu hanya duniawi, maka dianggap tidak ada permasalahan. Tidak ada yang salah dengan demokrasi, tidak ada yang salah dengan sistem kapitalis ekonomi, tidak ada yang salah dengan sistem liberalis ekonomi, tidak ada yang salah dengan sistem politik ini dan itu. Tidak ada yang salah dengan nasionalisme, kebangsaan. Tidak ada yang salah dengan slogan kebebasan, demi kebebasan, demi kemerdekaan, demi kebebasan, demi kedaulatan. Karena apa? Karena sudut pandangnya adalah sudut pandang duniawi. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang wahyu Allah, ya, Allah sudah tidak menurunkan wahyu sejak Rasulullah Muhammad SAW ya, terakhir diutus, wafat. Ya. 14 abad lampau, Rasulullah, ya, Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir wafat. Maka sejak saat itu, sampai sekarang dan sampai akhir zaman, itu tidak akan ada wahyu lagi. Allah biarkan umat manusia ya hidup terserah sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Terserah, Allah biarkan. Ya. Ya. Sampai kalau manusia di muka bumi itu banyak yang sesat, banyak yang kafir, banyak yang musyrik. Ya. Allah biarkan. Dan kenapa Allah tidak azab sebagaimana kisah-kisah kaum ya, di zaman dulu? Karena memang Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah supaya umatnya itu jangan sampai dimusnahkan dari muka bumi karena mereka ingkar kepada Allah. Diberi kesempatan. Ya. Supaya umatnya itu tetap diberi kesempatan sampai dia mati, sampai dia ajalnya datang. diberi kesempatan sampai hari kiamat datang bagi umatnya, bagi persorangan sampai ajalnya mati. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, jadi sudut pandang Allah kita tidak bisa menerima langsung wahyu Allah sekarang, ya, karena kita bukan nabi, ya, bukan rasul, ya. Jadi tidak ada wahyu lagi sejak Rasulullah wafat. Nah, Rasulullah Muhammad SAW wafat, tidak ada wahyu lagi. Nah, bagaimana kita ingin ya, mengetahui apakah suatu kondisi umat itu sesuai dengan sudut pandang Allah? Ya. Apakah benar menurut Allah atau tidak? Ya, dari mana? Ya, kita lihat dari firman Allah, dari wahyu Allah. Ya. Nah, apakah firman Allah, wahyu Allah itu masih ada? Masih ada. Yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Kitab suci, Kitabullah, Al-Quranul Karim. Itu adalah merupakan kumpulan wahyu Allah, ya, 6666 ayat. Ya. Dan dari sejak diwahyukan Allah kepada Rasulullah 14 abad lampau sampai sekarang itu masih original, masih terjaga keasliannya gitu. Bahasa Arabnya, ya. Walaupun terjemahannya, ya, terjemahannya mungkin berbeda-beda, tetapi aslinya Arab, bahasa Arabnya, ya, karena Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab, itu asli, ya, asli, dan kita bisa mempelajarinya, ya, ya, kita bisa mempelajarinya, kita bisa mentadaburinya, ya, dan itulah sumber referensi untuk menilai apakah suatu umat itu kondisinya, realitanya sesuai dengan yang diinginkan Allah atau tidak. Maka kalau kita mengaca, ya, kondisi umat kita dengan apa yang diinginkan Al-Quran, ya, yaitu kita akan melihat banyak sekali kesesatan-kesesatan umat ini, ya. Nah, ini merupakan cerita peristiwa kejadian yang berulang-ulang, ya. Ya, karena sejarah berulang dalam arti kata peristiwanya itu berbeda-beda tapi esensi peristiwanya itu sama. Nah, peristiwanya berbeda waktu tempat. Tetapi esensinya itu sama. Hakikatnya itu mirip, sama. Nah, disinilah maka pentingnya kita belajar dari kisah-kisah yang Allah terangkan di dalam Al-Quran kepada kita, kita disuruh Allah untuk mempelajarinya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti jejak orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Supaya kita tidak memiliki keyakinan seperti keyakinan orang-orang yang diazab oleh Allah, yang dimurkai Allah, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita mengikuti jejak orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang bertakwa. Dan supaya kita memiliki keyakinan kondisi hidup sama dengan orang-orang yang dirahmati oleh Allah, ya, diridhai oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, ya, siddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi dan rasul, membenarkan Allah, membenarkan hari kiamat, membenarkan para nabi, para rasul, syuhada, orang-orang yang beriman kepada Allah sungguh-sungguh, ya, bertakwa, berjuang, berjihad fisabilillah dengan sungguh-sungguh, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala menegakkan klaim Allah di muka bumi. Kemudian orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa hidup sesuai dengan aturan Allah, ya, orientasi hidupnya untuk akhirat, untuk akhirat, untuk kehidupan akhirat. Inilah orang-orang soleh. Jadi inilah mereka sebaik-baik teman, sebaik-baik saudara. Sehingga kita mengikuti jejak langkah mereka, keyakinan mereka, jalan hidup mereka. Saudaraku yang budiman, kita lanjutkan lagi kisah kaum Samud. Ya, kaum Samud, sepeninggal kaum Ad yang telah dibinasakan oleh Allah, maka kaum Samud kemudian berkembang, ya, dan jadi generasi setelah Ad, generasi kaum Samud adalah generasi setelah Ad. Nah, kaum Samud ini itu tinggal di daerah Al-Hijr, ya. Al-Hijr itu adalah daerah yang terletak di antara Al-Hijaz dan Tabuk sekarang, ya. Masih di kawasan Jazirah Arabia, ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat itu pergi untuk pergi perang ya, ke Tabuk ya, pada tahun ke-9 Hijriah ya, untuk melawan kekuatan Romawi Timur ya, pasukan Romawi Timur, maka Rasulullah melewati daerah Al-Hijr ini ya, yang ditinggalkan oleh orang-orang kaum Samud. Nah, jadi ketika Rasulullah melewati, maka Rasulullah memberikan peringatan kepada para sahabat supaya berhati-hati melewati suatu kaum yang sudah pernah dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ingkar kepada Allah, karena mereka tidak tunduk patuh kepada Allah. Ya, mereka dibinasakan Allah, dimusnahkan oleh Allah. Ya. Dan Rasulullah melarang kaum muslimin untuk minum dari mata airnya. Ya, dari mata airnya. Ya. Kalau misalkan sudah terlanjur, airnya dikasihkan kepada binatang ternak. Ya, binatang tunggangan. Saudaraku yang budiman dan cerdas, lah kepada kaum Samud ini Allah mengirim saudara mereka yaitu Soleh. Soleh alaihissalam. Ya. Rasulullah Soleh alaihissalam. Ya. Jadi Soleh ini adalah dari kalangan terpelajar di antara kaum Samud. Ya. Berbeda dengan kaum Ad, di mana Nabi Hud itu dari kalangan biasa, ya, bukan kalangan tokoh, bukan kalangan terpelajar, tapi biasa, hidupnya penghasilannya biasa-biasa. Nah, kemudian kaum Ad ingkar, mencaci maki bahkan ya kepada mengolok-ngolok kepada Nabi Hud ya, dan seruan dan berpaling dari seruannya. Kemudian Allah hancurkan kaum Ad. Nah, kemudian tidak berapa lama kemudian kaum Samud ini ya tumbuh ya. Jadi dalam riwayat Soleh ya, yang hidup di tengah-tengah kaum Samud ini adalah dia adalah anaknya Ubaid ya. Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh ya. Jadi generasi yang ke 9 ya, generasi ke-9 atau ke-10 setelah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kalau kaum Ad itu generasi yang ke-4 atau ke-5 dari zaman Nuh. Ya. Nah, ini adalah generasi yang ke-9 atau ke-10. Ya. Jadi penyesatan suatu umat ya, itu terjadi secara pelan-pelan, prosesnya pelan-pelan ya. Ya. Kalau kita kembali ke feedback di masa bagaimana iblis ya itu berusaha untuk menyesatkan anak keturunan Adam, maka setelah Nabi Sid ya, zaman Nabi Sid, Nabi Sid itu adalah anaknya Adam, Sid bin Nuh ya. Sid bin Adam ya. Setelah 1-2 generasi setelah Nabi Sid itu kemudian iblis mulai menyesatkan manusia ya, dengan iblis datang kepada suatu kaum dalam bentuk rupa manusia, seorang pemuda yang tampan, yang gagah, kemudian dia minta pekerjaan, mau bekerja ya. Maka kemudian karena melihat fisiknya yang bagus, tampan gitu, akhirnya penyerupaan iblis ini ya, si A ini ya, katakanlah si A ini kemudian diterima, dipekerja di suatu kaum itu. Nah, kemudian si A ini penjelmaan daripada iblis, kemudian bekerja keras, profesional, rajin, jujur, disiplin, ya kan? Sehingga orang-orang kemudian senang sama dia, ya, tertarik sama dia, kemudian menghargai dia, kemudian disanjung, ya, dihormati. Karena apa? Karena dia pemuda yang kuat, yang tampan, kerja keras, ya kan? Kemudian tidak mengeluh, tidak suka mengeluh, kemudian memang dia jujur dan bisa dipercaya. Kemudian setelah mendapatkan kepercayaan dari kaumnya, ya, maka si A ini, penjelmaan iblis ini kemudian mulai memasukkan racun-racun penyesatan. Yang dilakukan pertama adalah menabuh gendang. Ya. Dibuat gendang, tabuhan, kemudian ditabuh dengan irama tertentu. Nah, makin lama makin merdu, ya kan, makin indah, akhirnya orang-orang berkumpul di sekitar si A ini. Ya. Kemudian mendengarkan, ya, kemudian mereka kemudian membuat nyanyian, ya nyanyian, ya. Maka mereka bergembiraria, ya, dengan tatabuhan, dengan musik dan bernyanyi. Nah, setelah mereka bernyanyi, kemudian iblis memberikan contoh menari-nari dengan tarian, ya, dengan tarian. Jadi akhirnya masyarakat sedikit-sedikit kemudian terbiasa dengan nyanyian, tetabuhan, musik-musik dan tarian, ya, menjadi sarana hiburan bagi mereka. Ya, itu. Nah, akhirnya lama-kelamaan kemudian bercampur aduk antara laki perempuan, ya, bersenang-senang dalam tarian, nyanyian, musik. Ya. Kemudian setelah mereka sibuk dengan nyanyian tarian, maka mereka kemudian mulai malas untuk bekerja keras. Ya. Mereka mulai senang dengan hiburan-hiburan, ya, dan kemudian bercampur aduk laki perempuan, semakin lama semakin dekat sama erat, akhirnya terjadilah perzinaan, ya, terjadilah perzinaan laki perempuan, ya, perempuannya keluar dari rumah, ya, bersolek ria, ya, bertabaruj, tabaruj itu artinya memberikan menampilkan yang paling ya, berusaha untuk berpenampilan yang terbaik di depan umum gitu, ya, ya, dengan memakai make up di zaman itu, ya, dengan make up, dengan lipstick, ya, di zaman itu, sehingga menarik perhatian lawan jenisnya. Akhirnya pelan-pelan terjadilah perzinaan, kemudian menjadi umum, ya. Jadi perzinaan menjadi umum di kaum itu, generasi berikutnya. Kemudian setelah itu iblis kemudian menanamkan racun lain, yaitu supaya mereka menghormatin orang-orang soleh dengan membuat patung. Ya. Maka mereka hidup dalam kondisi banyak kesenangan, hiburan. Kemudian saran dari iblis ini kemudian diikutin, mereka membuat patung orang-orang soleh yang banyak berjasa, pahlawan-pahlawan mereka. Patung-patung ini kemudian ditempatkan di tempat umum, kemudian orang-orang pada datang ke tempat umum itu, tempat pertemuan itu. Kemudian iblis disarankan supaya patung-patung itu dibuat yang kecil aja dan ditempatkan di rumah masing-masing, sehingga mereka tidak usah capek datang ke tempat umum yang agak jauh. Makanya kemudian setiap rumah kemudian membuat patung, ya, dari orang-orang soleh itu, ya, untuk mengingat kebaikan jasa daripada orang-orang soleh, pahlawan-pahlawan mereka itu. Kemudian generasi berikutnya, kemudian terjadilah penyembahan terhadap patung itu. Kemudian mereka meminta berkah, berdoa kepada patung itu, ya, dan mereka berargumentasi bahwa dengan menyembah patung itu sebagai sarana untuk kepada Tuhan, kepada Allah pencipta langit dan bumi. Jadi patung ini dijadikan sebagai sarana penyembahan kepada Tuhan yang maha pencipta. Nah, akhirnya terjadilah pemujaan terhadap patung itu. Akhirnya mereka, generasi berikutnya, benar-benar menyembah total patung itu dan melupakan Allah. Ya, melupakan Allah, ya kan? Dan kemudian mereka hidup semakin tenggelam dengan hawa nafsunya, ya, dengan dunia hiburan, dengan dunia berbagai macam kenikmatan hidup, ya, makanan, minuman, status sosial, ya kan, kekuasaan, jabatan, kedudukan dan sebagainya, sehingga orientasi hidupnya memang untuk mengikuti hawa nafsu. Nah, inilah yang terjadi dalam kisah-kisah yang diriwayatkan oleh para salafus soleh. Ya. Maka sampai kemudian zaman Nuh alaihissalam, ya, ketika Nuh alaihissalam itu manusia, ya, yang jumlahnya ribuan, jutaan mungkin, ya, itu tidak mengenal Allah sama sekali, ya. Tidak mengenal Allah sama sekali, dan budaya karakternya itu sudah jauh beda. Mereka tenggelam dengan kehidupan duniawi, ya, hidup hanya untuk makan, minum, untuk bekerja, makan, minum, bersenang-senang, makan, minum, bersenang-senang, ya kan, berkumpul bersama keluarga, hidup dalam sejahtera, makmur, bahagia, ya kan, tidak mengenal Allah sama sekali. Ya. Kenapa? Karena mereka merasa tidak membutuhkan Allah. Maka kemudian Nuh datang dan mengingatkan kaumnya supaya kembali kepada Allah, kembali menyembah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya, supaya meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, meninggalkan pola hidup, cara hidup, ya, selain yang diperintahkan Allah. Ya. Jadi, tapi kemudian mereka berpaling dari seruan Nuh alaihissalam, ya, bahkan menghina Nuh alaihissalam dan sebagainya, dan bahkan menantang, Ya. Kalau memang kamu Nuh benar, coba datangkan apa yang kamu ancamkan itu. Maka Nuh kemudian berdoa kepada Allah untuk supaya umatnya yang kafir ini dimusnahkan dari muka bumi. Maka datanglah banjir yang besar. Nah. Kemudian beberapa generasi sebelumnya, kemudian kaum Ad. Kaum Ad juga begitu, ya, tidak mengenal Allah. Kemudian mereka dimusnahkan Allah dengan angin dingin, ya, yang sangat keras, ya, hitam pekat, ya, yang menghancurkan seluruh apa yang ada di muka bumi dan di langit, ya, di langit di atas permukaan tanah maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kisah kaum kaum Samud, ya, kaum Samud, ya, ini juga mereka tidak percaya kepada Allah, tidak mengenal Allah, ya, tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Allah, dan mereka menyembah patung, ya, patung, ya. Dipuja, disanjung, diserai pengorbanan, ya. Dipuja, diserai pengorbanan. Dan jadi mereka hidup tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah. Ya. Kemudian Allah mengirim Soleh alaihissalam. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, mulai ayat ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila samud akhahum shaliha. Qala ya qaumi budumullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah. Wa la tamassuha bisu'in fayakhudakum 'adzabun alim. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh alaihissalam. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah semata. Tidak ada Tuhan bagimu selain dia, selain Allah. Sungguhnya dia telah, sungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Yaitu inilah seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan sisaan yang pedih. Kemudian Saleh alaihissalam juga mengingatkan, ya, dalam ayat berikutnya, waskuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta faskuru 'ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika dia Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi Allah, ya, di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat, ya, rumah-rumah yang besar, ya, rumah-rumah yang bagus, ya. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, ya. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, ya. Jadi ini satu pemahaman yang komprehensif, ya. Satu pemahaman. Jadi gini, kalau kita lihat dari ayat ini, ya, kaum Samud ini itu membangun gedung, ya, rumah-rumah yang bagus, sarana publik yang bagus, ya, rumah-rumah yang bagus, sarana publik yang bagus. Kemudian mereka juga membangun, memahat bukit-bukit sehingga menjadi istana-istana yang besar, ya, istana-istana yang besar. Dan sampai sekarang peninggalan kaum Samud ini masih ada, ya, yaitu bukit-bukit yang dipahat menjadi istana, menjadi gedung yang megah, ya, yang bagus sekali. Jadi teknik arsitektur zaman dahulu itu sudah sangat canggih, ya, sangat canggih. Nah, jadi secara kebendaan materialistik, ya, bangunan itu mereka bekerja keras membangun. Tetapi kenapa Samud, kenapa Saleh alaihissalam itu mengatakan wala ta'saw fil ardi mufsidin, janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi satu sisi mereka membangun bangunan sarana prasarana, ya, umum yang bagus, tapi kok dikatakan wala ta'saw fil ardi mufsidin, janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Artinya apa? Artinya kerusakan di muka bumi itu terjadi ketika seseorang, ya, itu berpaling dari jalan yang benar, jalan Islam, ya, jalan Tauhidullah. Ya. kerusakan di bumi itu terjadi ketika manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Ya. Hidup hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya. Bagaimana hawa nafsu itu? Ya itu hanya bagaimana supaya hidup makmur sejahtera duniawi ini, ya, membangun sarana prasarana. Jadi waktu hidupnya hanya dipakai untuk membangun kebendaan duniawi ini, bangunan-bangunan di dunia ini. Ya. Habis untuk bangun rumah, habis untuk membuat perusahaan, habis mencari keuntungan-keuntungan berdagang duniawi. Sementara dia melupakan Allah, dia melupakan hari akhirat, dia melupakan azab Allah, ya, nanti di akhirat. Nah inilah, ya, karena pola hidup seperti ini maka kerusakan, ya. Kerusakan kenapa? Karena dia tidak mengikuti aturan Allah sehingga dia hidup semaunya. Nah, hidup semaunya, ya, kebebasan yang seperti ini inilah yang merusak. Ya. Dan sekarang, ya. Kondisi umat manusia sekarang itu mirip dengan kaum Samud, ya. Orang-orang membangun gedung-gedung, ya, tempat tinggal, ya, apartemen dan sebagainya, sarana prasarana fisik publik yang sangat bagus, ya. Tapi satu sisi, ya, hidup mereka, ya, hidup untuk duniawi, ya. Hidup untuk mengejar harta, ya, kedudukan, jabatan, kekuasaan, ya, dan melupakan Allah, melupakan hari akhirat, dan tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada azab neraka. Nah inilah akhirnya mereka tenggelam dengan nafsu duniawinya, ya, hidup bertuhankan kepada hawa nafsunya. Nah ini adalah kategori wala ta'sofil ardi musyidin. Nah ini juga sama dengan, ya, kisah di zaman Musa alaihissalam dan Fir'aun, ya, di masa belakangan, ya. Fir'aun adalah orang yang, ya, terkenal berhasil membangun piramida dan sphinx, ya. Tetapi, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, Fir'aun dikatakan sebagai mufsidin. Mufsidin adalah termasuk orang-orang yang perusak. Nah, kenapa? Karena dia merusak, ya, keyakinan yang benar, merusak agama yang benar, dia bahkan mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan dia minta rakyatnya supaya menyembah dia. Nah inilah kerusakan luar biasa. Sehingga yang terjadi di kerajaan Mesir waktu itu adalah kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu, ya. Banyak kezoliman, ya. Banyak ketidakadilan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi kaum Samud ini juga seperti itu, ya. Mereka melupakan Allah, melupakan hari akhirat, tidak beriman kepada Allah. Mereka hidup sesuai dengan hawa nafsunya dan, ya, kemaksiatan, kezaliman itu sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Nah, sementara penguasanya juga masuk di situ dan penguasanya, para tokoh-tokohnya, kaum bangsawannya itu berkepentingan supaya aturan yang seperti itu tetap eksis, tetap berjalan. Karena apa? Karena disitulah mereka menikmatin status quo-nya, disitulah mereka menikmatin kedudukan dia, jabatan dia, fasilitas hidup dia yang bersenang-senang, untuk bersenang-senang. Kemudian para pemukanya berkata, qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Pemuka-pemuka kaum, ya, yang menyombongkan diri, ya, tokoh-tokoh, ya, para pemimpin di masyarakat, di kaum itu yang menyombongkan diri karena dia merasa sudah sukses, sudah hebat, hartanya banyak, kekuasaannya luas, kemudian dia memiliki banyak harta, memiliki banyak anak buah, memiliki banyak pasukan, ya, banyak tentara, banyak pengikut, ya. Maka dia menyombongkan diri dan orang pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, ya, yaitu pengikut Saleh alaihissalam. Tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Ya. Mereka menjawab, orang-orang yang lemah ini sungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Ya. Kemudian orang tokoh-tokohnya mengatakan, qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Ya. Orang yang menyombongkan diri ini, orang-orang yang menyombongkan diri ini berkata, sungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percaya itu. Maka faqaruna qata wa ta'u an amri rabbi wa qalu ya salih tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, ya. Jadi Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau adalah seorang rasul. Nah, sebelum ini terjadi, ya, diceritakan dalam riwayat, ya, dalam hadis, ya, bahwa suatu ketika Soleh alaihissalam itu tidak mendatangin perkumpulan kaumnya, ya, di mana kaumnya ini sedang berkumpul, ya. Kemudian Soleh datang, ya, dan mereka sudah tahu apa yang ingin didakwahkan oleh Soleh, ya, yaitu mengajak mereka untuk hanya menyembah kepada Allah semata, meninggalkan sembahan-sembahan lain, ya. Kemudian iman kepada Allah dan hari akhirat, ya kan, mengimani kerasulan Soleh alaihissalam, kemudian mengikuti pola hidup, ya, komitmen hidup, ya, keyakinan hidup yang dipegang, yang dipercayai oleh Soleh alaihissalam. Ya. Tapi mereka tetap menolak, ya. Mereka bersikukuh menolak. Nah, kemudian beberapa orang dari sekelompok kaum ini kemudian menantang kepada Soleh alaihissalam, ya. Wahai Soleh, ya, aku tidak akan percaya kepadamu sampai engkau mendatangkan bukti nyata bahwa kamu memang utusan Allah, ya. Kamu adalah rasulnya, utusan Allah. Maka Soleh kemudian, apa yang ini, ya, yang ingin engkau buktikan, supaya aku buktikan. Maka kemudian sekelompok kaumnya ini kemudian menunjuk sebuah batu yang besar yang ada di sekitar, ya. Sebuah batu yang besar. Nah, kemudian mereka berkata, kami tidak akan percaya, ya, ya, sampai engkau bisa mengeluarkan dari dalam batu yang besar itu sebuah unta, ya. Sebuah unta betina yang besar dengan punuk yang besar, ya, dan dia hamil 10 bulan. Ya. Hamil 10 bulan. Ya. Termasuk juga dia memakai aksesoris ini dan itu. Ya. Jadi bagi orang awam, ya, permintaan ini adalah mustahil, ya. Mustahil. Kenapa? Karena dari batu keluar seekor unta, ya, makhluk hidup, ya. Ya. Makhluk hidup ini spesifik, ya, spesifik dengan itu. Ya. Jadi istilahnya sebenarnya mereka ingin mengajak bahwa Soleh tidak akan mungkin mampu melakukan itu. Ya. Tapi kemudian Soleh bertanya, apakah kalau nanti telah terbukti, ya, keluar unta betina sebagaimana yang engkau inginkan, benar-benar keluar dari batu itu, apa engkau beriman kepadaku, beriman, meyakini bahwa aku ini adalah pesuruh Allah, rasul Allah? Maka mereka menjawab, kami akan beriman. Maka kemudian Soleh alaihissalam, ya, bermunajat, berdoa, ya, kepada Allah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, ya, ya. Dan kemudian Allah ijabah, ya. Ya, doa permintaan Soleh alaihissalam dijabah, dikabulkan. Maka tiba-tiba dari dalam batu yang besar itu, ya, tiba-tiba batu itu merekah, ya. Jadi batu yang besar itu kemudian merekah dan kemudian, ya, keluarlah unta betina, ya, dengan gambaran yang persis, ya, dengan apa yang mereka minta, yaitu sapi betina besar, unta betina besar dengan punuk yang besar, ya, kemudian hamil 10 bulan, ya, dengan berbagai macam pernak-pernik unta, aksesoris yang lengkap, ya, lengkap, ya. Nah, dan ini adalah mukjizat dari Allah, ya, ya. Dan yang bisa melakukan ini adalah Allah, ya, hanya Allah, ya, ya, hanya Allah. Karena apa? Karena menghidupkan sesuatu dari yang mati, memberikan nyawa, itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan hidup dari sesuatu yang mati. Ya. Yang bisa memberikan nyawa, hidup, roh, ya, menghidupkan, itu hanya otoritas mutlak 100% Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia, bukan makhluk yang lain. Maka sebagian daripada kaum Samud begitu melihat bukti nyata, akhirnya mereka beriman. Tapi sebagian besarnya lagi, ya, sebagian besarnya tetap tidak beriman, ya. Dengan mengatakan bahwa kamu soleh, ternyata kamu pandai, ya, pandai bersihir, kamu ternyata memiliki ilmu yang seperti itu, ya kan, gitu. Ya, jadi masih mengeyel, masih tetap walaupun bukti nyata di depan mata. Nah, ini adalah sama dengan apa kejadian antara Musa alaihissalam, ya, dengan Fir'aun. Ketika tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun itu kalah, ya. Tali temali, tongkat yang diberserakan, yang memenuhi lapangan, itu dalam waktu singkat itu kemudian dimakan, ditelan habis oleh ekor, ya, oleh seekor ular jelmaan dari tongkatnya Musa. Ya. Dan itu adalah mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dari tongkat itu kayu mati, kan? Kemudian tiba-tiba menjadi ular yang hidup, yang meliuk-liuk dengan cepat, kemudian memakan semua memakan semua tali temali dan tongkat-tongkat itu, ya, dalam waktu singkat. Maka itu yang bisa melakukan hanya Allah. Tidak. Bukan Musa, bukan Harun, bukan Fir'aun, bukan manusia, bukan jin. Hanya Allah yang bisa membuat sesuatu hidup. Ya, itu. Yang bernyawa. Itu. Nah. Jadi, kembali ke kisah Soleh alaihissalam, maka sebagian daripada kaumnya kemudian beriman kepada Soleh alaihissalam, mengakui bahwa benar bahwa Soleh alaihissalam adalah Rasulullah. Nah, konsekuensi daripada mengakui beriman, mempercayai Soleh sebagai Rasulnya, itu adalah mengakui semua yang diperintahkan. Tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Soleh, karena dia adalah benar-benar Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, sekali lagi, sebagian besar dari kaumnya tetap mengingkarinya. Dan kemudian, unta ini bergantian, ada mata air, sumur mata air, ya. Kemudian di hari ini unta itu diberi kesempatan untuk makan, ya. Minum, ya, dari mata air. Kemudian pada hari berikutnya baru kemudian kaum Samud yang mengambil air dari mata air sumur itu. Jadi bergantian, silih bergantian. Kemudian pada hari tertentu juga kaum Samud ini mengambil air susunya. Ya, karena dia sedang bunting selama bulan, jadi air susunya penuh. Ya, dijadikan minuman juga. Jadi bukti nyata bahwa unta ini adalah bukti bahwa Soleh alaihissalam adalah Rasulullah. Tapi sebagian besar tetap kaum Samud tetap mengingkarinya, bahkan tokohnya itu kemudian bahkan membunuhnya. Dalam riwayat itu tokoh daripada kaum Samud ini yang membunuh unta ini, ya, itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah. Ya, Rasulullah menjelaskan bahwa datanglah seorang tokoh yang dia kasar, ya, yang kasar dan kejam dan bengis, ya, dan dia adalah orang yang paling ditakutin di antara kaum Samud. Ya. Ya, dia kejam, bengis, ya. Kemudian dia membunuh unta itu. Ya. Di unta bunuh. Ya. Maka di dalam Al-Quran diabadikan di dalam surat Al-A'raf ini ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqarun naqata wa'tau an amri rabbi wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Maka kemudian mereka menyembelih unta betina itu, ya, membinasakan unta itu, membunuhnya, dan kemudian berlaku angkuh, terhadap perintah Allah, terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata bahkan, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau adalah salah seorang rasul. Jadi setelah membunuh, ya padahal Nabi Soleh alaihissalam itu sudah memperingatkan kaumnya supaya tidak mengganggu unta ini, dan apalagi membunuhnya, mengganggu saja tidak boleh, apalagi membunuhnya. Nah, tapi mereka bersikeras, keras kepala, bahkan malah membunuh daripada unta itu. Dan bahkan setelah membunuh, mereka menantang Soleh untuk mendatangkan azab yang diancamkan kepada kaum yang ingkar. Maka Allah berfirman, fa'khodat humul rojfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasatu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Maka datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian dia Soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu semuanya sebagian besar tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Jadi kaum Samud ini kemudian ditimpa dengan gempa yang dahsyat, sehingga akhirnya mereka hancur, Jadi mereka bergelimpangan menjadi mayat, Bangunan-bangunan yang mereka dirikan dengan susah payah itu hancur, hancur lebur, karena gempa yang dahsyat tersebut. Nah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, peringatan besar bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia supaya kita tidak seperti kaum Samud. Nah, kaum Samud ini sama dengan kaum Ad, sama dengan kaum Nuh, Mereka mendustakan Rasulnya, kemudian di dunia mereka diazab dengan banjir, dengan angin topan yang dingin, kemudian dibinasakan dengan gempa, gempa yang dahsyat. Maka mereka bergelimpangan, Maka itulah azab di dunia ini dan di akhirat, Sekarang mereka masih di alam kubur, dan di alam kubur mereka disiksa siang malam, dengan azab yang juga pedih. Nah, nanti di akhirat, setelah hari kiamat dan berbangkit, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yang lebih pedih lagi di neraka selama-lamanya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak seperti mereka, orang-orang Samud. Saudaraku yang budiman dan cerdas, Allah juga berfirman di dalam terkait dengan Samud ini, surat Ibrahim. Ini surat Ibrahim ini menggambarkan tentang fenomena umum, fenomena umum, karakteristik umum, bagaimana balasan, perlakuan dari sebuah kaum kepada Nabi dan Rasulnya yang diutus kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Ibrahim surat ke-14 mulai ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaum Nuh wa 'Ad wa Samud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilahi murib. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Jadi banyak sekali kaum yang Allah sudah binasakan, sudah Allah siksa di dunia ini, Allah musnahkan, tapi tidak diceritakan kepada kita, tidak diceritakan kepada Rasulullah SAW. Tetapi intinya, karakteristiknya itu sama, yaitu mereka diazab, dibinasakan, dimusnahkan dari muka bumi. Kenapa? Karena mereka ingkar kepada Allah dengan keingkaran yang memang sudah tetap, sudah kaku, sudah menempel kuat-kuat gitu ya. Sudah berketetapan untuk kafir gitu. Sehingga hidup mereka kalau diperpanjang juga di dunia ini enggak ada gunanya. Kenapa? Karena tetap mereka akan ingkar. Ya. Walaupun secara materi, secara fisik mereka punya rumah yang bagus, ya, punya kendaraan ya yang bagus, punya sarana prasarana hidup yang mewah, yang sejahtera gitu. Tapi karena mereka berjalan di jalan hidup yang salah, maka mereka dikategorikan sebagai mufsidin, orang-orang yang melakukan kerusakan, mereka orang-orang yang zalim, orang yang banyak kezaliman, mereka orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang banyak berdosa. Inilah ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi Allah berfirman, rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya di mulutnya karena kebencian. Karena kebencian. Dan berkata, sungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Jadi, walaupun bukti-bukti itu sudah nyata di depan mata mereka, ya, tetapi mereka tetap bersikukuh kafir, ingkar ya, kepada para rasul tersebut. Ya. Dan mereka tetap berada dalam keraguan. Keraguan, tidak yakin ya. Apakah betul Allah itu tunggal? Apakah betul ya, hari kiamat itu akan datang? Apakah betul ya, azab neraka itu pedih sekali? Jadi mereka itu dalam keraguan. Nah, karena keraguan inilah maka mereka tidak sungguh-sungguh ya menjalani hidup ini sesuai dengan aturan dari Allah. Tidak sungguh-sungguh berbuat bukan tuh kepada Islam. Saudaraku yang budiman, kita lanjutkan lagi. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-10 lanjutannya, qalat rusuluhum afillau syaqqum fatris samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basyarum misluna Turiduna ang tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Maka Rasul-Rasul berkata kepada mereka, apakah ada keraguan terhadap Allah? Kamu masih ragu terhadap Allah. Padahal Allah pencipta langit dan bumi. Dia menyeru kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan sisaanmu sampai waktu yang ditentukan. Maka mereka berkata, kamu hanyalah manusia biasa seperti kami juga. Ya. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah oleh nenek moyang kami, bapak ibu kami. Ya. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Jadi mereka ingkar kepada Soleh alaihissalam, ya, kepada Hud alaihissalam, ya, kepada Nuh alaihissalam. Ya. Mereka ingkar. Yaitu dengan apa? Ya, dengan berbagai macam argumentasi. Ya. Kamu ini cuma manusia biasa sama dengan kami, ya kan? Tidak ada kelebihan kamu dibanding kami. Bagaimana kamu bisa mengaku sebagai rasul? Nah, itu yang diserang pertama, ya. Kemudian kamu ingin menghalangin apa yang sudah menjadi warisan budaya dari masyarakat kami, ya, yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyang kami, dari bapak ibu kami. Jadi artinya mereka memang tidak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka, ya. Tidak mau merubah. Nah, inilah kalau keyakinan yang salah itu sudah menjadi kerak di dalam hati manusia. Ya. Kenapa? Karena sejak kecil dididik, didoktrin dengan konsep hidup keyakinan yang salah, ya, dengan agama yang salah. Maka mereka menolak dakwah para nabi dan rasul, ya. Menolak tentang hari kiamat, ya. Menolak tentang yaumil hisab, yaumil mizan dan sebagainya. Maka rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mislukum walakinna Allah yamunu ala man yasha'u min ibadihi wama kana lana an na'tiyakum bisultani illa bismillah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wama lana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wala nasbirun ala ma adaitumuna wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, ya, kami hanyalah manusia biasa seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaki, yang dia kehendaki. Ya. Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang dia kehendaki, di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan atas izin Allah SWT. Dan hanya kepada Allah lah, ya, hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Ya. Jadi, para nabi, para rasul itu menjawab, ya kami memang betul manusia biasa. Kami makan, minum, kami capek, lelah, kami istirahat, ya kan? Kami juga merasakan haus dan sebagainya. Sama dengan kamu, kami manusia biasa. Tetapi Allah ya memberikan memberikan amanah kerasulan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya. Maka Allah pilihlah ya sekitar 3.000 ya 3.000 atau 3.500 para rasul. 3.500 para rasul. Sedangkan nabi adalah 124.000 ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Jadi para rasul itu tidak memiliki kekuasaan di dalam memberikan mukjizat. Ya. Jadi kekuasaan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jadi para nabi, para rasul manusia biasa, dia tidak memiliki mujizat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka mengatakan, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiruna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun." Ya. Dan mengapa kamu tidak akan bertawakal kepada Allah sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan terhadap kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal hendaknya berserah diri. Allah Akbar Subhanahu wa Alhamdulillah. Jadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi dalam presentasi dakwah Sirr Jawahir Lahullah berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.